إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله أعزني الله وإياكم جميعا واجب bagi kita semua untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita untuk mengikhlaskan ibadah yang mulia ini, yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan, bersandar penuh dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta yang mengatur, yang menguasai manfaat dan mudarat. Tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita rasakan tanpa seizinnya. Dan tidak ada mudarat yang akan mengenai kita, yang akan menimpa kita tanpa seizinnya. Lahul amru min qablu wa min ba'd. Segala urusan awal dan akhirnya, sebelum dan setelahnya, semuanya Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Bersandar dengan sepenuh hati hanya kepada Allah, disertai adanya upaya, adanya ikhtiar, menempuh faktor-faktor yang dibenarkan secara syariat dan memiliki hubungan sebab akibat secara takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar, menempuh faktor itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tetapi kita tidak bersandar kepada faktor yang kita tempuh. Kita murni semata bersandar hanya kepada Allah. Tetapi faktor yang kita tempuh adalah upaya untuk mencapai tujuan dan maksud yang kita inginkan, namun hasilnya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita, itu tawakal. Dan kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, karena tawakal adalah ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Jika kita bertawakal kepada selain Allah, jika ada yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik besar. dia telah menyerahkan ibadah yang mulia ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Hanya kepada Allah, tidak boleh yang lainnya. Jika kalian benar-benar beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal, tidak kepada selainnya. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berislam, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Hidupnya dan matinya seluruhnya diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu dari rukun iman yang menentukan benarnya keimanan kita. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas kita, maka kita tidak mungkin menolaknya, tidak mungkin mencegahnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita tertimpa musibah, tertimpa suatu penyakit, wabah, maka apapun upaya yang dilakukan tidak akan bisa menolaknya. Sebaliknya, jika Allah tidak menakdirkan itu, maka bagaimanapun sulitnya, beratnya kondisi yang terjadi, kita tidak akan terkena. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu tenang hatinya. Dia berupaya dengan ikhtiar yang tidak mengada-ada, namun tetap sesuai dengan bimbingan syariat dan tetap hal yang logis, yang masuk akal, yang memang ada hubungan sebab akibat, sehingga tidak terjerumus dalam kebodohan, kedunguan, bertindak sesuatu yang tidak ada gunanya. Termasuk ikhtiar-ikhtiar kita untuk menjaga stamina kita, kesehatan kita, kita menjaga pola makan kita, makanan kita, minuman kita yang kita konsumsi adalah yang sehat-sehat. Dan sebelum itu semua tentunya yang halal, yang suci dan halal, yang bergizi, yang bervitamin. Dan kita menghindarkan diri dari mengonsumsi makanan dan minuman dan apa saja yang bisa merusak kesehatan kita, yang bisa memudaratkan kita, menyebabkan kita sakit, atau bahkan bisa menjadi sebab kematian kita. Dari sini kita menyadari, jika kita memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang syariat yang maha, yang syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak, maha mengetahui, syariat yang sempurna untuk maslahat hidup hamba-hambanya dan mencegah mereka dari mudarat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu perkara kecuali itu akan memudaratkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, minuman keras, minuman memabukkan, karena itu adalah sumber penyakit dan merupakan sumber segala keburukan dan kejelekan, maksiat, seperti kata Utsman radhiyallahu anhu, ummul khaba'ith, induk segala kejahatan, segala kemaksiatan. Jika sudah mabuk, apa saja bisa dilakukan. Bisa merampok, mencuri, menyakiti orang, bahkan memerkosa atau membunuh orang. Bahkan sehingga Allah mengatakan umur kebaik, induk segala kejahatan, kemaksiatan. Itu pula sebabnya ulama mengatakan bahwa rokok itu haram. Karena sepakat ahli medis, ahli kesehatan bahwa itu adalah pembawa penyakit. Dan penyakit yang diakibatkannya bukan penyakit-penyakit ringan, tetapi penyakit-penyakit kronis yang mematikan. Jadi sama saja memudaratkan diri sendiri, membunuh diri sendiri secara perlahan-lahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," kalian jangan membunuh diri kalian secara langsung ataupun perlahan-lahan. "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," kata Allah, kalian jangan jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan secara langsung atau perlahan. Jadi sebenarnya ketika kita menjalankan syariat itu, dan tentunya kita menjalankannya karena atas dasar keikhlasan, ibadah kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang haram dan mengambil yang halal dengan keyakinan ini syariat, kita dalam rangka mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita berharap ridho Allah, cinta Allah, berharap pahala dari Allah, berharap masuk jannah di akhirat, berharap dilindungi dari azab neraka nanti di akhirat. Bersama dengan itu, dunia akan mengikut. Namun kita tidak meniatkan dunia, yang kita niatkan akhirat. Itulah ikhlas. Tetapi Allah menjamin dunia akan mengikut. Barakallahu fikum. Termasuk upaya-upaya kita, tentunya setiap orang yang menyadari dengan benar-benar dan dia menyayangi dirinya, dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang akan merusak kesehatannya, akan mendatangkan penyakit baginya, dan bahkan membinasakan dirinya. Dan ketika sakit akan ada upaya untuk berobat. Selama upaya berobat itu pun sebagai satu bentuk ikhtiar menempuh asbab faktor, dan itu tidak bertentangan dengan tawakkal. Karena Nabi kita alaihissalam saja merintahkan tadawuk, berobatlah kalian. Namun kita tidak bersandar pada faktor itu, tidak bersandar kepada alternatif itu, kita bersandar kepada Allah. Hasilnya semuanya kembali kepada Allah. Bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Itulah tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam upaya-upaya itu kita tidak boleh melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh keluar dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaykum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dihasilkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka tidak boleh berobat yang sesuatu yang haram. Tidak ada kesembuhan padanya, dan itu melanggar. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita melakukan suatu perkara yang itu sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat sama sekali. Bukan faktor. Itu kedunguan. Dan itu keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu Allah telah takdirkan. Suatu akibat ada sebabnya dan ada keterkaitannya. Jika tidak ada keterkaitan, maka apa gunanya? Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga di antara perkara yang wajib untuk kita ketahui, yang kita harus mengetahui ilmunya sebagai suatu bagian pembahasan tawakal, apa yang dikenal dengan penyakit menular. Nabi pernah bersabda, "La adwa," tidak ada penyakit menular. Tetapi apa makna tidak ada penyakit menular? Bukan berarti Nabi menafikan, menepis adanya penyakit yang bisa menular dengan suatu faktor atau sebab, bisa menular dan berpindah kepada orang lain. Jika faktor itu ada dan penghalangnya tidak ada, dan Allah menakdirkan dan mengizinkan menular. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah untuk membantah keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa penyakit menular itu punya kekuatan tersendiri di luar kekuatan Allah. Maka dia akan menular dengan sendirinya. Ini keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir jahiliyah. Yang berarti dengan itu mereka telah menetapkan ada kekuasaan di luar kekuasaan Allah. Ada yang bisa terjadi dengan kekuatannya di luar izin Allah, di luar pengaturan Allah, kekuatan Allah. Ini bertentangan dengan tauhidur rububiyah. Bahwa Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Satu-satunya pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Tetapi penyakit menular itu ada, bisa menular dengan satu faktor tertentu, itu dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Oleh karena itu, realitasnya boleh jadi ada seseorang berpenyakit menular, kemudian terjadi interaksi dengan orang lain, ada yang tertular dan ada yang tidak. Ada yang tertular dan ada yang tidak. Seperti halnya seseorang berobat, penyakitnya sama, obatnya sama, dokter yang menanganinya sama, yang ini sembuh, yang sana tidak sembuh. Karena itu semua hanya faktor. Semuanya dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Dan tidak mengapa kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, melakukan penjagaan, agar tidak terkena penyakit menular, menjaga kesehatan kita, istirahat kita dicukupkan, stamina dijaga, ya, agar tubuh kita tahan ketika ada serangan dari suatu penyakit, ya, kita berharap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkena penyakit itu. Dan tidak mengapa pula kita, ya, itu semua upaya untuk menghindar dan menjaga diri. Tetapi tetap kita yakin bahwa ini hanya ikhtiar, dan penentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun Allah yang akan menakdirkan. Tidak mengapa pula kita melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan. Sebagaimana halnya yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada salah satu hadisnya yang menganjurkan untuk di pagi hari mengonsumsi kurma ajwa. Karena barang siapa mengonsumsinya di pagi hari, maka dia akan terjaga dari sihir dan racun di pagi hari itu sampai sore. Artinya kurma ajwa itu punya kandungan yang berkhasiat, bisa membuat tubuh jadi kuat, antibodinya kuat, pertahanannya kuat, sehingga kuat dan tahan ketika ada faktor yang akan merusak dan mudaratkan tubuh itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa menangkalnya. Ini adalah dalil bolehnya melakukan upaya pencegahan sebelum datangnya penyakit. Dan semuanya kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak bertentangan dengan tawakkal. Aqulu ma tasma'un. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى memerintahkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, dan itu perintah kepada umatnya untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar penuh kepada Allah. Pada salah satu ayat meskipun itu terkait dengan masalah perang yang orang-orang munafik menanti-nanti hancurnya pasukan kaum muslimin, tertimpa kekalahan dan kebinasaan, Allah mengatakan, "Kun katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana." tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah takdirkan. Huwa maulana. Dialah pelindung kami, penolong kami. Kami hanya bersandar kepadanya. Segala urusan sebelum dan setelahnya dia yang mengatur. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Meskipun maknanya terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi masalah perang, tapi ini umum. Ayat itu terkait dengan masalah perang, tapi maknanya umum untuk segala sesuatu yang bisa membahayakan. Terkait dengan ini, jika kita memahami dengan baik masalah ini, maka hendaknya kita tenang. Kita mendengar adanya ancaman karena virus corona sudah mulai masuk ke negeri kita. Dan ini juga sudah ada ilmunya. Sudah ada dasarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Ulama mengkategorikan apa saja penyakit yang menular, yang mewabah secara meluas dan mematikan, itu dikategorikan ta'un. Menurut salah satu versi ulama, dan itu kuat. Itu dimaksud dengan ta'un. Dan masalah ta'un telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada salah satu hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Abbas, ketika Umar bin Al-Khattab di zaman khilafahnya, ketika hendak masuk ke negeri Syam, yang waktu itu dipimpin oleh panglima tertinggi di sana, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sedang terjadi wabah ta'un yang merenggut nyawa secara umum. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan yang lainnya menyambut Umar di luar perbatasan dan menyampaikan kepada Umar dengan rombongan sahabat, kaum muhajirin, kaum ansar dan yang lainnya banyak, menyampaikan ada wabah di dalam di negeri Syam. Maka Umar mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Singkatnya, sahabat yang bersama Umar berselisih. Ada yang mengatakan kita tetap masuk, semuanya kembali ke takdir Allah. Ada yang mengatakan tidak, kita balik. Ya, dan ini juga takdir Allah. Jangan bawa masuk sahabat yang banyak ini, yang berarti beresiko besar. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan setelah bermusyawarah dengan keilmuan Umar, muwaffaq diberi taufik oleh Allah, berijtihad karena tidak ada satupun dari sahabat ketika itu yang tahu ilmunya. Tidak ada yang punya hadis dari Nabi yang hadir. Ada Abdurrahman bin Auf yang tahu hadisnya tapi tidak hadir ketika itu. Akhirnya Umar berijtihad setelah musyawarah dan mengatakan besok kita pulang. Tidak jadi masuk. Sampai-sampai Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, afiraran min qadarillah? Apakah ini artinya berlari dari takdir Allah? Kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kemudian datanglah. Dan Umar memberi permisalan, jika seseorang memiliki gembalaan, kemudian di sana ada padang, yang satunya subur, yang satunya gersang, tentu seseorang akan menggembalakan ternaknya di padang yang subur dengan takdir Allah dan menghindari yang gersang dengan takdir Allah. Kemudian tiba-tiba datanglah tergopoh-gopoh Abdurrahman bin Auf, karena dia sedang tidak hadir ketika itu. Setelah Umar memutuskan, baru datang dia. Dan dia mengatakan, saya punya ilmunya. Saya menghafalkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. Jika kalian mendengar wabah ta'un itu terjadi di satu negeri, kalian jangan masuk. Jangan masuk, kata Nabi. وَإِذَا وَقَعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْ. Dan jika terjadi di satu negeri, dan kalian berada di negeri itu, jangan melarikan diri karena menghindar darinya. Jangan keluar, tetap di situ. Tetapi lain halnya jika seseorang punya hajat perdagangan atau yang lainnya, dia keluar itu sementara karena hajatnya, bukan karena menghindar atau melarikan diri dari perkara itu. Dan demikian para sahabat yang ada di Syam ketika itu, tidak ada yang keluar. Bersabar mereka di dalam apapun yang terjadi dengan ikhtiar-ikhtiar yang mereka bisa lakukan. Namun mereka tidak keluar berdasarkan bimbingan Nabi SAW. Dan Umar tadi sudah kita dengar, tidak masuk. Ya, demikianlah. Jadi kita tenang, tawakal kepada Allah, jaga kesehatan kita, jaga stamina kita, kita bertawakal kepada Allah, banyak doa, ya, semoga kita dihindarkan dari wabah ini dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sallallahu assalamah wal afiyah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.